Cinta itu air, cinta itu udara, cinta itu berkorban, cinta itu keyakinan, cinta itu kemuliaan, cinta itu agung, cinta itu Tuhan. Gatal rasa di hatiku, kangen sama kamu. Sejak kita berpisah jauh, ku gelisah selalu. Takkan tergoyah.